di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tatamannau liqa'al adu was'alu Allah al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Thumma qala, Allahumma ya munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rawahu Muslim. Nabi menyatakan, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu bercita-cita bertemu dengan musuh. Orang Islam tak mau cari pasai berkelahi. Was'alullah al-afiyah, pohonlah daripada Allah keafiatan, kesejahteraan. Fa'idha laqitumuhum fasbiru, tapi jika kamu berjumpa juga dengan musuh, musuh itu datang juga, hendaklah kamu sabar. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan hendaklah kamu tahu ketika itu syurga berada di bawah bayangan mata pedang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang memusnahkan tentera-tentera yang bersekutu, musnahlah mereka dan tolonglah kami ke atas mereka. Islam tidak bermusuh dengan pihak yang tidak memusuhinya. Sebab itu kita melihat seburuk mana pengetahuan orang Islam, dia tahu bahawasanya dia tidak boleh bermusuh ataupun memaksa orang lain menganut Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Orang Islam, lihat di seluruh dunia, lihat di Mesir, Kristian Koptik yang wujud daripada sejak zaman dahulu sampai hari ini, gereja-gereja mereka tidak diganggu gugat walaupun lebih daripada 1300 tahun lebih Islam telah memasuki Mesir. Kristian di Syria kekal dengan Kristiannya. Ketika Islam berada, umat Islam berada di tempoh yang sudah lewat, negara seperti India yang sekarang ini memaksa orang Islam dan cuba menjadikan negara Hindu tanpa bercampur dengan agama lain. 1000 tahun lamanya Islam di India, dengan segala kelemahan, kekurangan, kejahilan yang ada, tidak dipaksa orang Hindu untuk menjadi Islam. Terbukti sehingga kini Hindu berada di India. Walaupun lama orang Islam, beratus tahun lamanya Islam berada di Andalus, 800 tahun, jauh lebih lama daripada orang-orang Mak Saleh Amerika mengambil bumi Amerika, daripada orang putih mengambil bumi Amerika. Gereja kekal di Andalus sehingga gereja-gereja yang besar kekal di Andalus. Islam tidak memusnahkan. Apabila Islam Kristian kembali, pasukan Kristian kembali ke Andalus, dimusnahkan orang Islam, dibunuh orang-orang Yahudi. Yahudi di dalam sepanjang sejarah mereka, mereka diburu dan dibunuh oleh semua. Hatta pada sejarah moden, apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler tidak lebih daripada keyakinan yang ada pada orang-orang Eropah bahawasanya Yahudi merupakan kaum yang jahat. Ghettos, tempat camp ataupun tempat kurungan orang-orang Yahudi pada waktu malam dibuat di Eropah sebelum dibuat oleh Hitler. Yahudi dibunuh, diburu dan dianggap jahat. Tetapi di bawah Islam, Islam tidak memburu Yahudi. Isteri Nabi sendiri merupakan orang Yahudi. Siapa dia? Ha? Siapa dia isteri Nabi? Ha? Siapa isteri Nabi yang Yahudi? Ha? Safiyyah? Safiyyah binti Huyai. Ana atakallam an hatta al-Yahud zawjat an-Nabi min al-Yahudi. Hatta isteri Nabi Yahudi. Sahabat Nabi ada yang Yahudi, Abdullah bin Salam. Dan Yahudi membina kitab-kitab mereka semula, menulis kitab mereka semula. Kita pergi ke internet, kita tulis Golden Age of Judaism. Masa keemasan Yahudi ialah masa pemerintahan kerajaan Islam di bawah Baghdad. Madrasah-madrasah Yahudi, sekolah-sekolah Yahudi dibina. Musa bin Maimun, tokoh Yahudi yang menulis karya yang banyak, mempelajari ilmunya dan mengambil manfaat daripada karya Al-Ghazali. Sehingga pada zaman Islam lemah, orang-orang bukan Islam yang berada di Indonesia, yang berada di Malaysia, minoriti bukan Islam, dapat hidup dengan penuh kaya raya. Tidak diganggu kedai mereka, tidak dibakar pasar raya mereka. Bahkan mereka kaya dengan pembelian, dengan purchasing power, kuasa membeli orang Islam. Tidak hal sebaliknya berlaku. Hatta di dalam negeri orang Islam, dalam kawasan majoriti bukan Islam, tidak juga berlaku kepada community Muslim minority di negara-negara bukan Islam. Semuanya diburu. Walaupun media internasional menyatakan Islam teroris, berapa orang sangat yang telah dibunuh oleh teroris yang menyeleweng itu dibandingkan apa yang dilakukan oleh Hitler, apa yang dilakukan oleh Bush, apa yang dilakukan oleh Amerika kepada Iraq. Dan kita melihat siri demi siri pembunuhan kepada orang Islam. Dunia mendiamkan diri. Tidak ada ulama Islam yang menyokong Abu Bakar Al-Baghdadi kerana dia adalah pengganas. Semua ulama mengeluarkan pernyataan. Tetapi kita tak sukar mencari, hatta dalam negara kita, kenyataan tokoh-tokoh bukan Islam membantah apa yang berlaku di Palestin, membantah apa yang berlaku di China, membantah apa yang berlaku di India. Islam sifatnya adil. Al-Quran menyebut, la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullah anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allah tidak melarang kamu membuat kebaikan, hatta memberi harta kamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang adil sifatnya. Allah hanya melarang kamu daripada melakukan, mengangkat, menabalkan orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, atau berusaha untuk mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesiapa yang berpakat dengan mereka, sesiapa yang menyokong mereka, sesiapa yang melantik golongan ini, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka dengan itu, kita kena tahu, kita orang Islam tidak memusuhi orang bukan Islam. Isu yang kita bangkitkan ialah isu kekejaman yang dilakukan kepada komuniti umat Islam. Dalam masa yang sama kita lihat orang Islam tidak pernah bertindak balas marah kepada apa yang berlaku di luar, membunuh jiran mereka yang bukan Islam di negara yang majoriti Islam. Tidak dilakukan oleh orang Islam. Adil dan sifat orang Islam. Walaupun dia tak mengaji banyak, walaupun dia tak tahu banyak, majoriti orang Islam. Dalam masa yang sama, kita kena menyokong saudara-saudara kita. Al-Muslim akhul Muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak akan menzalimkan, tidak menzalimi Muslim, dan tidak akan menyerahkan Muslim agar dizalimi oleh orang lain. Maka kita di negeri Perlis ini membangkitkan kesedaran Palestin, isu apa Rohingya. Duli Yang Tamat Mulia sendiri berangkat pergi sampai ke kamp. Isu yang seperti ini ialah merupakan rentetan daripada sikap prihatin Majlis Agama Islam Perlis dan juga rakyat negeri Perlis terhadap umat Islam. Kita walaupun negeri yang tidak begitu besar, tapi insyaAllah kepekaan kita besar terhadap apa yang berlaku kepada umat Islam. Pada hari ini, saya bukan digiliran saya ceramah. Ini terlebih ya ni. Tapi pada hari ini, apa yang boleh kita buat? Saya bersyukur kerana daripada banyak keadaan tempat di Malaysia ini, jauh mereka juga datang ke Perlis untuk menceritakan nasib mereka. Mudah-mudahan Perlis ini menjadi satu tempat yang ada di dalam jantung hati umat Islam. Sebagai kita tahu yang duduk di China tak boleh balik, tak boleh keluar. Tadi dia sebut tadi dahsyat 28 juta katanya kamera yang dipasang di rumah-rumah untuk dipastikan tak salat, tak apa, puasa. Bahkan kita tahu laporan antarabangsa, dia sebut pada saya tadi, dia tak sebut di sini, dia bawa setiap rumah tu lelaki Cina untuk dipaksa kahwin dengan wanita-wanita. Dan siapa yang enggan dianggap sebagai jenayah. Dan kahwin secara kontrak, akhirnya mendapat zuriat-zuriat yang lagi, tidak lagi memegang agama Islam. Walaupun tidak ada rekod orang-orang di Uyghur ini angkat senjata menentang kerajaan China, hanyalah kerana budaya mereka yang kelihatannya tidak secocok dengan budaya orang China, iaitu mereka mengamalkan agama. Kita di Perlis, di atas perkenan Duli Yang Tamat Mulia sebagai Raja Muda Perlis, sebagai yang dipertua MAIPS, kita bagi untuk yang langkah yang pertama, kita beri 10 dulu kerusi beasiswa untuk orang Uyghur belajar di Kolej Universiti Islam Perlis. Dan akan diikuti dengan tambahan. Setakat ini sudah banyak. Kita kena tahu MAIPS ni, ramai orang duk tanya MAIPS ni buat apa? Sebahagian orang Perlis tak patut tanya lah. Kan? Dia kata MAIPS ni ada duit, dia buat apa? Kita ada Kolej Universiti Islam Perlis. Saya tahu malam ni ramai yang menonton. Untuk anak-anak tuan-tuan yang di luar, yang nak, yang ada datang ke Perlis belajar Kolej Universiti Islam Perlis, sekarang banyak daripada Uyghur, daripada banyak negara-negara lainnya juga yang datang. Kita cuba berusaha untuk jadikan kolej ini terbaik. Kita bawa pensyarah-pensyarah daripada luar, ramai Arab kita bawa masuk yang boleh jadi lulusan universiti yang bagus, supaya mereka ini belajar di kolej ini. Dan MAIPS sekarang baru kolej kita ni ada 1,000 lebih lah student. Kita minta orang Perlis juga hantar anak. Kita cuba jadikan kolej ini dalam bahasa Arab dan Inggeris semampunya. Dan kita jadikan kolej ini dengan wang, dengan bantuan, dengan pemberian, dengan sumbangan, dengan zakat tuan-tuan. Dan zakat di mana saja rakyat Malaysia yang mendengar ini dan di luar negara yang memberikan kepada MAIPS, insyaAllah duit itu kita akan bantu orang Islam dalam Malaysia dan juga orang Islam di luar Malaysia. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan buat simbolik penyerahan 10 kursi. Mereka duduk dalam negara mereka tak boleh keluar. Tapi mereka ada di Turki, ada macam-macam negara, anak-anak orang Uyghur ni. Kita bawa mereka main Perlis. Boleh tuan-tuan? Patutnya orang Perlis pula ambil dia jadi anak angkat sah. Macam itulah kita terima tetamu. Kita ada banyak, kita ada Uzbekistan, kita ada banyak negara. Kita terima mereka supaya kita jadi pusat international. Ni tengok makcik kita ni, duduk Kangak, duduk Arau, anak angkat di Uzbekistan. Anak angkat di mana kan, di Turki. Anak sebab kerana kita welcoming tetamu-tetamu yang datang ke negeri ini insyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita ada sesi penyerahan 10 penama kursi untuk College University Islam Perlis. Ini promote untuk rakyat Malaysia dan promote untuk orang Perlis juga. Siapa yang nak support college ni. Dan insyaAllah kita akan, in future akan ada kampus yang besar, yang ratusan juta kita buat. Hasil daripada sumbangan 3-40 sen duit kita dalam tabung ni. Malam ni ada juga tabung mereka, kita tolong mereka untuk membantu nasib yang ada pada mereka, yang menimpa mereka. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.